jawab sekalian. Kadang-kadang terima kasih kepada ini. Kami bermaksud untuk membahas tentang kemahalan dari Allah di dalam mengadili hamba-hambanya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Taala di akhir telah pengadilan yang mahadil. Tidak ada satupun yang ada di dalam ini. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surah Taubah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, barang siapa beramal dengan amal-amal saleh, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, dalam keadaan dia beriman, فَلَا يَخَافُ, maka dia tidak tidak khawatir zulman akan diberikan oleh Allah di pengadilannya. Dia tidak akan diberi ganjaran hukuman atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Tidak mungkin dia dihukum, diadab dengan sesuatu yang dia tidak melakukan. Kesalahannya dia tidak lakukan, itu tidak mungkin. Wala harma, dan tidak khawatir akan dikurangi pahalanya. Tidak akan dikurangi pahalanya, bahkan akan dilipat gandakan sebagaimana janji Allah, dan hasanah fi asri amthaliha, satu kebaikan yang nyaranya adalah 10 pahala. Ila sab'ati adhifin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila at'afin katsirah, bahkan lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menegaskan melalui Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari hadis kursi yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah, bahwa Allah telah berkata, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri, kata Allah. Artinya Allah maha kuasa untuk menzalimi jika Allah mahu, tetapi tidak mungkin karena Allah maha adil. Allah mampu menzalimi, tetapi Allah tidak akan menolongi. Allah maha kuasa. Ada kuasa yang berdiri kuasa melakukan segala sesuatu. Tetapi Allah tidak mungkin menolongi. Itu mustahil. Kenapa? Karena Allah maha adil. Karena Allah maha adil, maka tidak mungkin menolongi. Allah tidak mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ini haram tuntun alas. Sungguhnya Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Maka kamu, oleh karena itu kalian hamba-hamba ku, jangan saling mendzalimi, jangan saling mendzalimi." Sebenarnya pembahasan tentang kemahiran Allah Subhanahu wa Taala pada pengadilannya bisa kita bahas, kita tinjau dari beberapa sisi. Namun kali ini yang akan kami bahas adalah dari sisi bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala sesuatunya sehingga benar-benar tampak keadilan tersebut saat seseorang diadili di hadapan Allah di akhirat nanti, benar-benar tegak hujjah atasnya, yaitu bahwa setiap orang dalam hidupnya dikawal oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amalan-amalannya, sampai dia wafat, dan semua itu terhubungkan dalam kitab amal yang kemudian itu nanti akan dibagikan di hari kiamat. Kemudian dia diperiksa, diadili berdasarkan apa yang dia lakukan. Tidak keluar dari sana. Mengenai malaikat yang menjaga, mengawal, mendampingi setiap orang, setiap manusia, kesimpulannya seperti kata Abdullah bin Umar. Seperti kata Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, "Likulli insanin khamsatun amlak." Setiap orang dikawal oleh 5 malaikat. Rinciannya, malakal lail wa malakal nahar yaji'ani wa yadhhaban. 2 malaikat malam yang bertugas di malam hari. 2 malaikat siang yang bertugas di siang hari. Yaji'ani wa yadhhaban. 2 malaikat malam dan 2 malaikat siang ini datang dan pergi. Nanti akan dijelaskan mana. Wal khamis la yufarikun la yufarikuhu abad. Dan satu malaikat tidak pernah berpisah dengan keselamatan sampai dia mati. Jadi ada 4 malaikat yang itu bergantian. 2 malaikat yang bertugas di malam hari, 2 malaikat yang bertugas di siang hari. Ini yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, dalam sahih Bukhari Muslim. Nabi bersabda, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar yajtami'una 'inda salati as-subh wa 'inda salati al-'ashr." Al-hadith. Bergantian dalam mengawasi kalian, mengawal kalian malaikat Allah, malaikat malam dan malaikat siang. Mereka turun dan berkumpul dengan malaikat yang ada di bumi ketika pergantian tugas di waktu pelaksanaan sholat subuh dan waktu pelaksanaan sholat asar. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menukil bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud pada hadis ini adalah al-hafaz al-fuqaha, para malaikat penjaga yang mencatat amal-amal manusia. Disinkronkan dengan hadis Abi Musa al-Ash'ari riwayat Muslim, "Yarfa'u Allahu 'amal al-lail qabla an-nahar." Allah mengangkat amalan malam sebelum tiba siang. "Wa 'amal an-nahar qabla al-lail." Dan mengangkat amalan siang sebelum malam. Jadi begini. Ya. Malaikat yang akan bertugas di malam hari untuk mengawal dan mencatat amalan setiap orang. Dan setiap orang adalah 2. Ya. Berkumpulnya malaikat itu di saat sholat asar. Di saat sholat asar turun malaikat. Berkumpul dengan malaikat yang sudah bertugas di siang hari. Mereka, malaikat itu berkumpul di masjid pada saat pelaksanaan sholat asar secara berjamaah. Kemudian yang telah bertugas di siang harinya naik melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa catatan amal masing-masing yang dikerjakan. Dan pada lanjutan hadis Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku di bumi? Dan Allah lebih tahu. Mereka menjawab, kami mendapati mereka dalam keadaan sholat berjamaah. Nah, jadi di situ pergantian. Yang bertugas di siang hari naik melapor, kemudian akan bertugas di malam hari dari asar sampai subuh menyebar. Mendatangi setiap orang dua malaikat yang mengawalnya. Ini bertugas di malam hari dari asar sampai subuh. Dari asar sampai subuh. Dan amalan siangnya yang dari subuh sampai asar itu telah diangkat oleh malaikat yang bertugas tadi di pergantian dari waktu asar. Jadi angkat pertimbangan sudah dinaikkan amalan siang itu. Kemudian lanjut, malaikat malam ini bertugas dari asar sampai subuh. Kemudian ketika tiba pelaksanaan salat subuh, turun lagi malaikat yang bertugas akan bertugas di siang hari, bergantian lagi di situ. Malaikat yang tadi bertugas di malam hari ini naik lagi melapor kepada Allah, membawa catatan amal. Jadi amalan malam diangkat sebelum tiba siang, karena masih subuh, belum tentu malam. Begitu seterusnya pergantiannya di waktu sholat asar, di waktu sholat subuh. Malaikat malam dan malaikat siang menyebar, mendatangi setiap orang dikawal oleh dua malaikat. Dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika dua malaikat menyambut amalan setiap hamba mencatatnya dari kanan dan dari kiri, selalu standby, ada, siap mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidaklah seseorang melafazkan ucapan kecuali di sisinya ada malaikat itu raqib mengawasi. Atid, hamil, itu bukan nama malaikat, bukan malaikat rakib, atid, bukan. Itu bukan nama malaikat. Rakib dan atid adalah penjelasan tentang sifat keadaan dua malaikat yang menjaga itu. Rakib artinya selalu mengawasi. Jadi orang itu tidak pernah tidak terawasi. Malaikat itu tidak pernah lengah. Atid artinya selalu hadir, tidak pernah pergi. Rakibul atid itu mana? Ya, jadi paham ya. Raqibun atid, raqib artinya selalu mengawasi dia. Atid selalu hadir bersama, tidak pernah pergi. Jadi jangan disalahpahami kalau itu namanya malaikat. Ya. Ada malaikat yang diketahui namanya dan tidak. Dan malaikat-malaikat ini diketahui namanya, tetapi itu menjelaskan sifat keadaan dua malaikat yang bertugas itu. Kalau dia raqib, selalu mengawasi, tidak pernah lengah. Tidak ada satu ucapan pun jadi dijaga, tidak ada satu perbuatan pun jadi dijaga. Atid selalu hadir, kemana pun dia pergi, tidak pernah berpisah. Datang akhir dari Mujahid, dari Al-Hasan Al-Basri, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, kata Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri, yang mencatat amalan baik adalah malaikat yang di kanan, yang mencatat amalan jelek adalah malaikat yang ada di kiri. Yang mencatat amalan baik yang di kanan, yang mencatat amalan jelek yang di kiri. Begitu. Demikianlah. Jadi dua malaikat yang bertugas di malam hari dan dua malaikat yang bertugas di siang hari. Seperti yang telah dijelaskan tadi, pergantiannya di waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Jadi ini pergantian. Jadi totalnya 4, 2 di malam hari, 2 di siang hari. yang ini pergi, yang ini datang, bergantian. Kemudian satu malaikat, kata Abu Dhabi, lalu balik ke abadat, itu tidak pernah berpisah dengannya. Satu malaikat ini bukan pencatat amal, bukan. Ini yang disebut dengan korin. Ini yang disebut dengan korin, pendamping. Karena setiap orang ada pendamping dari malaikat dan ada pendamping dari setan. Ini kedua pendamping ini bersaing. Ini subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk setiap orang Allah memberikan korin pendamping setan yang selalu menyuruhnya, menasihatinya untuk berbuat jelek, mendukung hawa nafsunya. Tetapi Allah mengimbangi dengan satu malaikat pendamping yang juga terus bersamanya menasihati dia untuk kebaikan, mengimbangi bisikan setan. Ini datang pada hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Muslim dalam Sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin," tidak ada satu orang pun di antara kalian, "illa walahu," kecuali dia memiliki, "qarinun minal jinni," qarin pendamping dari jin, "wa qarinun minal malaikah," dan pendamping dari malaikat. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga kamu, Rasulullah, ya kamu juga ada pendampingnya seperti itu. Kata Nabi, "Wa anta aidan ya Rasulullah," kamu juga, wahai Rasulullah. "Wa ana aidan," saya juga, kata Nabi. "Illa," kata Nabi alaihi salam, "illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama." Hanya saja Allah menolong aku untuk menghadapi korin setan, korin jin itu dengan cara dia masuk Islam. Nah, ini diperdebatkan oleh ulama. Diperdebatkan sedikit oleh ulama apa maksudnya fa aslama. Ya, riwayat fa aslama artinya masuk Islam jinnya itu. Dan itu pendapat yang terkuat. Jadi korinnya Nabi, jin yang mendampinginya masuk Islam. Oleh karena itu kata Nabi di akhir hadis, "Fa aslama fala ya'muruni illa bil khair," maka dia tidak pernah menyuruh aku kecuali kebaikan, karena dia masuk Islam. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bukan fa aslama riwayatnya, tapi fa aslamu, maka aku selamat dari bisikannya, karena Allah menolongku, tapi dia tidak masuk Islam. Ada dua versi. Tetapi yang terkuat adalah riwayat dia masuk Islam. Jin korek Nabi masuk Islam, karena memang di kalangan jin itu ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Jika dia kafir, maka dikatakan setan. Jika dia sudah dikatakan setan, maka jelas dia tidak beriman, kafir. Jin kafir, setan. Adapun jin yang beriman tidak dikatakan setan. Ya, jadi selain Nabi, koreknya setan dan lain. Adapun Nabi, korin jinnya itu masuk Islam. Oleh karena itu Nabi mengatakan di akhir hadis, "Fala ya'muruni illa bil khair," maka dia tidak pernah memerintahkan kepada aku kecuali kebaikan. Nah, ini satu malaikat ini yang tidak pernah berpisah, ini terus, ya, mengimbangi korin dari jin ini tadi. Satu pembisik kejahatan, kejahatan satu pembisik kebaikan. Ya. Nah, jemaah sekalian, assalamualaikum. Inilah lima malaikat pada setiap orang yang disimpulkan oleh Abdullah Ibn Mubarak. Dua malaikat pencatat di siang hari dan juga di malam hari yang pergi dan yang pergi berjalan. Terus mencatat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia dicatat? Apakah jika seseorang misalkan mengatakan, "Saya mau makan, saya mau tidur, ya, Itu kan tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Jika saya mau makan, saya mau tidur, saya mau minum, tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Apakah itu juga dicatat? Nah, di sini sebagian ulama mengatakan bahwa yang dicatat hanya ucapan dan perbuatan yang ya ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Adapun yang sifatnya ya tidak terkait kepada dosa seperti tadi saya mau makan, ya saya mau minum, saya mau pergi dan seterusnya di dalam pahala dan dosa itu maka tidak dicatat sebagai ulama berpendapat seperti itu. Sebagai ulama mengatakan semuanya dicatat, semuanya dicatat. Ayatnya umum, mana? Tetapi dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ada dua dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Mihajib dan yang lainnya, bahwa ketika hari Kamis, catatan amal setiap hamba Allah kembali dibacakan, dihadapkan kepada Allah. Karena catatan amal itu berkali-kali dihadapkan kepada Allah. Di antaranya tadi yang kita dengar pada hari setiap hari, ya, ketika naik melapor malaikat malam, malaikat siang, ya, langsung dilaporkan. Ada pelaporan, ya, setiap pekan, yaitu hari Senin dan Kamis. Itulah sebabnya Nabi suka puasa Senin dan Kamis. Karena Nabi menyukai ketika amalannya dilaporkan kepada Allah, dihadapkan kepada Allah dan keadaan sedang berpuasa. Di sisi lain, Nabi menyukai puasa Senin karena itu adalah hari lahirnya dan hari diturunkannya wahyu Al-Qur'an pertama kali. Di hari Kamis kata Ibnu Abbas, ketika hari Kamis amalan dihadapkan, catatan amal dihadapkan kepada Allah dilaporkan, Allah menyeleksi, di situ diseleksi oleh Allah. Ya, umpuhan, abdinan, yang ini dihapus, yang ini ditetapkan. Jadi yang tadi yang tidak terkait dengan pahala dan dosa itu, saya mau makan, saya mau minum, saya sudah kenyang, saya lapar dan seterusnya saya mau pergi, tidak terkait dengan pahala dan dosa, itu disuruh hapus. Jadi tetapkan hanya hal-hal yang ada konsekuensi pahala dan dosa. Ini yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd dari Al-Anbiya. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu. Allah menghapus apa yang Allah inginkan dan Allah menetapkan apa yang Allah inginkan. Yakni yang ada di catatan-catatan malaikat itu yang mungkin untuk dihapus, dihilangkan. Adapun yang di Al-Lawhul Mahfuz tidak. Wa indahu umul kitab. Dan di sisi Allah ada umul kitab, ada kitab Al-Lawhul Mahfuz, kitab induk. Itu tidak ada perubahan. Sejak ditulis pertama kali oleh Allah dengan menciptakan pena dan cara takdir, kemudian memerintahkan menjaga seluruh yang akan terjadi sampai hari kiamat, yang ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, alam semesta ini sudah tercatat dalam Al-Lawh Mahfuz selesai dan itu tidak ada perubahan sama sekali. Ada pun yang disuruh hapus yang dicatatkan catatan ini. Sehingga tersisa nanti, tersisa ketika dibagikan catatan amal setiap orang nanti di akhirat, yang ada di situ hanya yang terkait dengan pahala dosa. Pahala dosa yang sifatnya tadi saya mau pergi, saya mau makan dan seterusnya tidak ada dengan pahala dosa, itu sudah tidak ada. Demikian penjelasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Yang di kemudian di akhirat nanti, ya, akan dibagikan satu orang lagi. Nah, kembali kepada totalnya empat malaikat pencatat, dua malaikat pencatat di siang hari dan dua malaikat pencatat di malam hari. Ya. Oleh karena itu, dalam surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa Taala ketika menyebutkan tentang malaikat penjaga pencatat amal, malaikat itu disebutkan dalam bentuk jamak jumlahnya, yakni lebih dari dua. Ya. Allah Taala mengatakan, wa inna alaikum lahafidin, wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya atas kalian ada kami haruskan atasnya dia mendapatkan ganjaran atas seluruh amalan yang muncul darinya tercatat dalam amalannya. Wa nukhriju lahu, yang tercatat dalam kitab amalnya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan kami akan keluarkan baginya di hari kiamat nanti kitab yang dia akan dapati bertebaran. Semuanya tercatat di situ. Semuanya tercatat di situ. Dan dia akan diadili berdasarkan catatan itu. Walian maha adilnya Allah SWT. Jadi terdokumentasi semuanya sepanjang hidupnya, dan dia akan diadili berdasarkan itu, dihisab berdasarkan itu. Tidak keluar dari itu. Dalam surah Qaf Allah berfirman, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Setiap jiwa akan datang nanti di hari kiamat bersamanya sa'iq, malaikat yang menggiring dia. Jadi tidak ada orang yang bisa berlari. Ketika keluar dari kuburan, berkumpul di padang mahsyar, kemudian akan diadili satu persatu oleh Allah. Bayangkan banyaknya manusia dari awal sampai akhir, semuanya diadili satu persatu. Tetapi bagi Allah itu mudah. Sari'ul hisab, Allah secara menghisabnya cepat. Tetapi diadili satu persatu dengan teliti. Jadi setiap orang akan diantar, digiring oleh malaikat. Sa'id, ada malaikat yang menggiring dia ke tempat posisi dia akan diadili oleh Allah. Jadi tidak bisa terlambat. Jika tiba saatnya dia diadili, panggilan datang, digiring dia. Dan tidak bisa lari, menghindar, tidak akan terlambat, tepat waktu. Wasyahid, dan ada malaikat yang bersaksi. Ini tafsir dari Mujahid. Ya. Jadi malaikat yang menjaga dia di dunia, yang mencatat amalannya di dunia, itu yang hadir bersaksi. Ya, itu yang hadir bersaksi. Malaikat-malaikat Allah kan banyak sekali jumlahnya, yang kita tidak bisa menghitungnya. Ya. Malaikat-malaikat itu punya tugas, spesifikasi tugas ada. Ya, di antaranya ini ada malaikat-malaikat yang mengawal, menjaga, mencatat amalan setiap orang. Empat malaikat itu, dua malaikat malam dan malaikat siang. Ini juga yang akan bersaksi nanti. Ya, di hadapan Allah di akhirat. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya ati. Kata qarin, pendampingnya yang mencatat amalannya, ini catatannya, ya, hadir. Saya sudah siapkan. Diadili dia seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasibnya berdasarkan ini. Berdasarkan pengadilan tersebut. Nah, masuk waktu barangkali cukup, ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nah, kami cukupkan sampai di sini, kita selesai sholat isya. Subhanallah.